Mitra bisnis, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Undang-undang yang dibuat saat Indonesia menganut demokrasi terpimpin dalam kondisi darurat serta bersifat sementara itu dinilai tidak relevan dengan kondisi sekarang. Pengajuan uji materi ini dipicu oleh tindakan Kejaksaan Agung yang sering melarang peredaran sejumlah buku yang dianggap bernuansa SARA, berpotensi mengganggu ketertiban umum, merongrong ideologi negara, dan sebagainya. Pelarangan itu disebut bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi, serta memasung kebebasan mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Umum PGRI, Profesor Muhammad Surya. Pak Surya, bagaimana komentar Anda? Kalau saya berpendapat begini deh, tentu itu wewenang mereka kan. Lalu kekhawatiran kalau ada barang cetakan mempengaruhi pikiran-pikiran orang terkait dengan ideologi, terkait dengan kebijakan yang dikhawatirkan bisa mengstabilkan, saya kira hal yang dapat dipahami tentunya gitu kan. Pemerintah ada kekhawatiran. Tapi kalau kekhawatiran itu berlebihan terus sampai dengan melarang dan sebagainya, ada kecenderungan orang itu makin dilarang makin penasaran gitu kan. Akhirnya makin dicari terus gitu. Jadi sejauh mana itu pelarangan itu bisa efektif? Kalau saya sebagai orang dari dunia pendidikan, yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana mendidik orang-orang manusia itu memiliki kekebalan atau daya tahan. Berarti biarlah dia daya pikirnya sendiri, daya kekritikannya untuk bisa memilih mana yang betul atau tidak. Seperti halnya sekarang yang ramai tentang pengaruh negatif Facebook pada anak-anak, itu kan nggak bisa dilarang, tapi yang lebih penting memperkuat itulah daya tahan. Anda setuju dengan peninjauan atau revisi undang-undang ini nggak? Saya tidak dalam posisi setuju tidak setuju lah, tetapi keamanan demi kemajuan ketertiban bangsa, bahwa perlunya ada pencegahan terhadap pengaruh negatif dari ideologi yang bisa merusak itu, saya kira saya setuju itu. Tapi caranya yang bagaimana? Nah, itu yang harus betul-betul dikaji dengan dalam, apakah cukup dengan melarang dan apakah dilarang itu efektif. Nah, itu aja yang perlu dikaji betul gitu ta. Untuk hal-hal yang memang dinilai sangat berbahaya, sangat betul, saya kira ya, tapi di era sekarang segala keterbukaan seperti sekarang, itu tentu sejauh mana itu keefektifannya. Gitu. Kalau ada pelarangan itu, saya kira dilihat dari kepentingan keutuhan bangsa, dan saya kira, ya, itu ideologi itu. Tetapi, ya harus diimbangi lah, bukan hanya dengan melarang, buku dilarang dijual, tapi kan makin dilarang, makin orang makin penasaran, kan? Tapi kan sekarang bukan zamannya untuk larang-melarang, Pak. Ya, saya tidak mengatakan bukan saatnya lagi larang-melarang gitu kan, tetapi larangan-larangan itu memang perlu dipertahankan, tetapi penerapannya itu harus dilakukan secara holistik. Nah, jadi solusi yang itu kan sebetulnya memang itu perencanaan yang sifatnya terpadu, menyeluruh, ya tidak hanya sempalan-sempalan, tidak hanya misalnya saat ini diadakan razia, lalu hilang lagi gitu. Kan kebanyakan kan begitu, ada kegiatan-kegiatan razia-razia, misalnya saja di razia ke toko buku, razia ke percetakan, tapi hanya sewaktu-waktu nanti jalan hidup lagi. Jadi harus ada suatu aktivitas yang memang sifatnya berkesinambungan. Demikian Profesor Muhammad Surya dan saya Rizal Andika.